Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita tidak henti-hentinya memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat yang setiap saat berganti, kita merasakan atau tidak merasakan, demikianlah sesungguhnya hakikat barakallahu fikum hidup ini. Namun tentunya sebagai seorang muslim dan mukmin harus menyadari bahwa nikmat menjalankan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan tugas-tugas mulia di hidup ini merupakan nikmat yang paling terbesar. Barakallahu fikum. Alhamdulillah sampai waktu dan detik ini kita mendapatkan bantuan dan pertolongan darinya untuk kita mendekatkan diri kepadanya, kemudian mencoba untuk memasang segala perangkap ilmu yang telah dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam jasmani kita. Walaupun mungkin kita merasakan kelelahan, kecapean, namun benar-benar nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengajak kita untuk membicarakan poin yang kedua dari sabda Rasul alaih salatu wassalam, di mana pada poin yang pertama terkait dengan ibadah solat, rahasia-rahasia solat telah beliau beritahukan kepada kita dan juga sekaligus membongkar tentang hamba-hamba itu sendiri di dalam solat, dan bagi kita tentunya telah menemukan pada diri kita dengan ilmu itu sebuah penilaian. Penilaian yang kita maksudkan adalah menilai diri kita sendiri dalam melaksanakan ibadah solat. Betapa kuatnya setan mengganggu dan menggoda, memberikan bisikan-bisikannya, dan betapa lemahnya kita di hadapan bisikan-bisikan itu, sering terlena, terbawa, mungkin kita sadar, terbawa lagi, mungkin kita sadar, terbawa lagi, terus demikian. Maka semoga bekal yang beliau telah berikan melalui karya besar beliau ini menjadi sebuah pundi yang kita bawa di dalam hidup untuk kita terus mengeluarkan isinya di saat kita melaksanakan ibadah solat, yaitu menjaga, melindungi diri, selalu sadar ketika melaksanakan ibadah solat. Rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada poin yang keberikutnya. Qala عدنا إلى شرح حديث الحارث الذي فيه ذكر ما يحرز العبد من عدوه. Kita kembali, kata beliau, kepada syarah hadith Al-Harith, yang di dalam hadith itu disebutkan atau ada penyebutan tentang hal, perkara atau sesuatu yang dengannya hamba itu bisa menjaga, bisa melindungi dirinya dari musuhnya. Salat sudah beliau sebutkan panjang lebar. Sekarang beliau masuk kepada poin yang kedua, yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa amarakum bisiyami fa inna mathala dhalika mathalu rajulin fi isabatin ma'ahu surratun fiha miskun fa kulluhum ya'jabu aw yu'jibuhu rihuhu wa inna rihal rihas siyami atyabu 'indallahi min rihil miski. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kalian untuk berpuasa, maka sesungguhnya permisalan puasa itu seperti seseorang yang berada di kerumunan orang, isobah, yaitu beberapa orang, sekelompok orang. Orang yang berada di tengah-tengah mereka ini, dia sedang membawa surrah. Surrah itu ya pundi. Barakallahu fikum. Di dalam surrah itu ada misik tersimpan. Ada wangi, minyak wangi mis. Fakulluhum ya'jab. Semua orang yang berada di sekitarnya itu ya heran. Atau telah mengherankan mereka itu baunya. Tak tahu di mana, siapa. Dari sekian puluhan orang taruhlah isabah, orang tak akan tahu ini siapa yang bawa. Kok wanginya misk, barakallahu fikum. Nah, semuanya heran. Kata beliau, maka sesungguhnya bau puasa itu di sisi Allah lebih wangi dari baunya misk. Kita lihat penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Innama mathala sallallahu alaihi wasallam dhalika bi sahibis sirrah allati fiha al-misk li'annaha masturatun 'anil uyun. Sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam mempermisalkan itu, ai orang yang berpuasa itu, bagikan orang yang membawa pundi. Ya, kalau kita bahasakan ya kantong. Tapi surah ini ya di luar kantong. Barakallahu fikum. Tapi biasanya ditaruh di dalam. Kalau dalam perjalanan padang pasir, surah itu sering dipergunakan untuk membawa bekal. Dinar, rial, ada apa namanya dinar. Barakallahu fikum. Ya, dipakai, disembunyikan di dalam, tapi dia bukan dari bagian kantong. Ya, untuk menyembunyikan, barakallahu fikum, bekalnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dirham, dinar yang disembunyikan bekalnya. Nah, sesungguhnya beliau alaihi salatu wassalam mempermisalkan orang yang berpuasa itu dengan orang yang membawa pundi di dalamnya ada misik. Li'annaha, karena pundi itu masturatun 'anil uyun. Pundi yang ada padanya misik itu masturah, tersembunyi dari penglihatan mata, enggak ada yang lihat. makhbu'atun tahta thiyabihi, tersembunyi di balik pakaiannya. Ya, enggak ada yang tahu. Ka'adati hamilil mis, seperti kebiasaan orang yang membawa misik. Kan enggak akan ditaruh di luar, ya, mesti disembunyikan di kantongnya. Tersembunyi, barakallahu fikum. Ini permisalan yang diberikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Wa hakadha shaim saumuhu masturun an musyahadatil qalb. Demikian juga kondisi orang yang berpuasa. Puasanya itu tersembunyi dari persaksian atau penglihatan makhluk. Orang tidak tahu, sama-sama kok. Tadi keluar dari acara walimahan, misalkan, ya. Tapi dia sedang qadha, misalkan. Dia mau tidak hadir, bagaimana teman dekatnya hadir. Orang tidak tahu ini, ya sama-sama keluar kan orang makan. Sama-sama makan. Atau mungkin dia menjamu tamu, atau mungkin dijamu dia dalam kondisi makan, puasa yang wajib misalkan. Ya, keluar dari warung makan. Seolah-olah orang mengatakan, oh dia baru makan. Tidak tahu. Tidak bisa dilihat oleh mata manusia kalau dia itu sedang berpuasa. La tudrikuhu hawasuhum. Tidak mengetahui panca indera mereka itu tidak tahu kalau dia berpuasa. Ini permisalan orang yang sedang berpuasa. Ya, maka diumpamakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam seperti orang yang membawa pundi, di dalam pundi itu ada minyak wangi misik. Kemudian beliau menjelaskan tentang hakikat orang yang berpuasa. Kata beliau, wassaimu huwalladhi samat jawarihuhu anil atham. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang terpelihara organ-organ tubuhnya anil atham, dari dosa-dosa. Orang as-sa'im, orang yang berpuasa itu adalah orang yang terpelihara organ-organ tubuhnya anil atham, dari dosa-dosa. Walisanuhu anil kadhibi wal fuhshi wa qawliz zur. Orang yang berpuasa adalah orang yang tertahan lisannya, terpelihara lisannya dari berdusta, terpelihara lisannya dari berbagai ucapan-ucapan keji dan ucapan-ucapan yang mengandung kepalsuan, kedustaan. Ya, persaksian dusta. Ini orang yang berpuasa. Wa batnuhu anit ta'ami wasyarab. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang menahan perutnya, tertahan perutnya dari makan dan minum. Wa farjuhu anir rafathi, dan farajnya dari al-arrafat, perbuatan jelek, keji. Fa in takallama la yatakallam, fa in takallam la yatakallam lam yatakallam bima yajrah au yujrih saumahu. Apabila dia berbicara, fa in takallam lam yatakallam, maka dia tidak pernah berbicara dengan sesuatu yang menodai, melukai puasanya. Wa in fa'ala lam yaf'al ma yufsidu saumahu. Kalau dia berbuat, tidak pernah melakukan atau berbuat sesuatu yang akan merusak puasanya. fayakhruju kalamuhu nafi'an saliha, maka keluar ucapannya itu berguna, bermanfaat dan baik. Wa kadzalika a'maluhu, demikian juga amalan-amalannya. Fahiya bimanzilatir ra'ihah allati yashummuha man jalasa hamilal misk. Maka gambaran orang yang berpuasa seperti ini, dari menjaga anggota badan dari dosa, lisan dari ucapan-ucapan dusta, persaksian-persaksian palsu, kemudian ucapan-ucapan kotor, perutnya, menjaga kemaluannya, ini seperti bau yang mencium baunya siapa saja yang duduk, man jalasa hamilal misk, duduk menyertai orang yang membawa minyak wangi. Ya, jadi perbuatan orang yang berpuasa ini bagaikan bau yang wangi yang dicium oleh orang yang duduk di samping pembawa minyak wangi. Kadzalika man jalasa shaima intafa'a bimujalasatihi. Demikian juga orang yang duduk bersama orang yang sedang berpuasa akan mengambil manfaat dari duduknya bersamanya. Wa amina fiha minazzur, dan akan selamat dia dari ucapan-ucapan dusta atau menipu atau dusta atau walfujur, ucapan-ucapan yang jelek, wadzulum, perbuatan-perbuatan jelek, dan akan bebas dan selamat dari perbuatan zalim. Ini barakallahu fikum terkait dengan hakikat orang yang berpuasa rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pelajaran yang sangat-sangat berharga, termasuk sebuah kerugian barakallahu fikum bagi orang yang telah menodai puasanya dengan ucapan-ucapan kotor, dengan amalan-amalan yang jelek dan buruk, walaupun mungkin dia menahan diri dari makan dan minum atau bisa memelihara kemaluannya barakallahu fikum, namun ia akan ternodai puasanya di saat dia tidak bisa menjaga jawarih, anggota badannya dan lisannya rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, hadza huwa shaumul masyru', inilah hakikat puasa yang disyariatkan. La mujarradul imsa mujarradal imsaki anit ta'ami wasyarab, bukan hanya sekedar menahan diri dari makanan dan minuman, tapi dia menahan segala-galanya, ya, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kemudian beliau menjelaskan, inilah dia hakikat puasa yang disyariatkan. Kendati pun puasa Ramadan sudah lalu dan telah lewat, namun ini adalah pelajaran yang berharga. Mungkin kita akan melaksanakan puasa Senin Kemis, atau mungkin ada yang puasa Daud, atau puasa-puasa yang lain barakallahu fikum dari sunnah puasa atau sunnah yang disunnahkan puasa, maka ketahuilah hakikat puasa itu seperti ini. Bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi puasa itu cakupannya sangat-sangat luas. Fa fil hadits sahih, Dalam hadith yang sahih kata beliau, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajat ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Di dalam hadith yang sahih, barakallahu fikum, dalam riwayat al-imam Ahmad, kemudian al-imam al-Bukhari di dalam al-adabul mufrad, dikeluarkan pula oleh al-imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala dalam sunan beliau, kata Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal dengannya, tidak dia tinggalkan, beramal dengan konsekuensi kedustaan dan kepalsuan ucapan itu, wal jahal, dan dia tidak meninggalkan sikap-sikap kebodohan ketika dia puasa, maka Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, maka Allah Azza wa Jalla tidak butuh, ya, tidak membutuhkan, barakallahu fikum, tidak membutuhkan apa, tidak butuh kepada apa, tidak butuh kepada upaya dia meninggalkan makanan dan minuman. Artinya tidak dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau hanya sebatas meninggalkan makanan dan minuman, tapi lisannya tidak pernah ada orang selamat darinya. Iya, tangannya dari tulisan-tulisannya, barakallahu fikum, sudah tulisan-tulisannya itu tentu harus melalui pengelolaan pikiran. Bagaimana caranya menulis, bagaimana caranya supaya orang ini dijatuhkan, direndahkan, bagaimana caranya orang ini supaya dikenal bobroknya oleh barakallahu fikum hayalak rame. Wah, tentu tangan siap untuk kemudian menulis. Lalu kemudian barakallahu fikum pikiran ini diolah, ya. Jadi semuanya bekerja sama. Jadi jangan kemudian sore, ya akhi, itu tangan saya yang berbuat. Oh, tidak. Walaupun tanganmu berbuat, maka engkau akan, tidak akan tanganmu aja yang kena dosa. Dan tidak mungkin tangan itu digoyangkan dengan tanpa ada kemauan dan hasil karya pikiran kita. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah, maka untuk menjaga nilai puasa itu, tidak hanya sebatas kita menahan makanan dan minuman, tapi lebih dari itu, barakallahu fikum. Wa fil hadith, di dalam hadith juga sahih, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal-'atash. Terkadang berapa banyak orang yang puasa, nilai ganjaran upah bagiannya dari puasa itu cuma lapar dan dahaga, cuma itu yang diperoleh. Barakallahu fikum. Subhanallah. Jadi ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an, diberitahukan hakikat dari puasa. Puasa apapun yang kita lakukan, puasa wajib atau puasa sunnah, maka kita harus memahami hakikatnya, barakallahu fikum. Fasawmu huwa sawmul jawarihi anil atham wa shaumul batni 'anish sharabi wa ta'am. Puasa itu hakikatnya adalah menahan organ-organ tubuh dari dosa-dosa dan menjaga perut dari makan dan minum. فَكَمَا أَنَّ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ يَقْطَعُهُ وَيُفْسِدُهُ فَهَكَذَا الْآثَامُ تَقْطَعُ ثَوَابَهُ وَتُفْسِدُ ثَمْرَتَهُ فَتُسَيِّرُهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَصُمْ. Kata beliau, sebagaimana makan dan minum akan bisa memutuskan dan merusak puasanya, maka demikian halnya dosa-dosa akan memutus pahalanya, merusak buah dari puasa itu, sehingga menjadikan puasanya itu seperti orang yang tidak berpuasa. Subhanallah. Barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya untuk kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak akan pernah dibiarkan selamat oleh lawan yang terus mengintai kita. Tidak akan dibiarkan. Kalau kita memang benar-benar ingin jujur belajar tentang diri kita, sehari saja, tidak usah berhari-hari. Sehari saja kita mencoba mengkaji, mendalami diri kita. Maka kita akan menemukan bahwa dalam sehari itu bertarung melawan setan terkadang kalah. Ya. Muncul dari diri kita tobiat-tobiat yang itu termasuk dari senjatanya setan. Tobiat-tobiat yang ada pada diri kita itu termasuk dari senjatanya setan. Ya, muncul emosionalnya, muncul marahnya, muncul ketidaksukannya. Gak tahu sebabnya apa. Ya, barakallahu fikum. Jadi, kalau kita mau benar-benar belajar terhadap diri kita sendiri, sehari saja kita akan banyak menemukan, ya, tentang kekalahan kita di saat menjaga dan melindungi diri, kelemahan kita untuk terus istiqomah dalam satu jalur, keberikutnya kekuatan setan untuk merusak dan mencegah kita dalam kondisi semuanya baik hari itu juga. Tidak akan dibiarkan barakallahu fikum. Sehingga jangan satu hari berlalu kita merasa wis menang. Oh tidak. Ya, jangan barakallahu fikum. Kemenangan itu di saat kita banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kekalahan kita itu di saat ya, syahwat bisa muncul, hawa nafsu kita bisa muncul, ghaflah, kelalaian kita bisa muncul, ghadab, marah kita bisa muncul. Kita telah diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa ada pintu-pintu yang darinya setan memasuki kita. Apa pintu-pintunya? Ubaid. Pintu-pintu setan yang kemudian darinya untuk memasuki kita di awal-awal sudah diingatkan. Ya. Mustaqim. Hah? Syahwat. Dua. Syubhat. Ini yang disebutkan terakhir oleh beliau di awal-awal. Ya. Asy-syahawat, kemudian al-ghaflah, kemudian al-ghadabu, marah emosional, barakallahu fikum. Siapa yang sehari yang bisa enggak marah? Siapa? Ada enggak? Iya. Iya, ada yang barakallahu fikum marahnya tanpa sebab. Waduh, anaknya gini langsung cepat cubit keluar kata-kata misalkan yang enggak pantas. Ya, untuk dikeluarkan kata-kata itu barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah, ini kalau kita benar-benar mau belajar, kita akan menemukan sehari tidak akan pernah lepas dari kemauan pengerusak di dalam hidup barakallahu fikum, setan yang terus mengintai, mencari kekurangan, mencari kelemahan kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga di saat seseorang berpuasa. Ya, puasa. Barakallahu fikum, seseorang dibangunkan sholat. Marah. Dibangunkan sholat, sedang berpuasa. Waliyadzubillah, keluar kata-kata marah. Jatuh sama setan. Barakallahu fikum, puasa kok tersinggungan sedikit, nambah keluar kata-kata juga yang menyakitkan, yang mengingatkan, yang menegur. Barakallahu fikum, setan. Jadi terus demikian setiap hari dan setiap saat, baik dalam kondisi apapun, tidak akan pernah dibiarkan untuk bisa lolos. Disinilah letaknya istighfar, untuk kemudian mencabut apa yang telah bercokol dari kekalahan melawan setan, menjatuhkan kita ke dalam dosa, tercabut akarnya. Ya, karena tiadalah dosa itu kalau tidak ditutup dengan istighfar, kecuali akan melahirkan dosa yang keberikutnya. Adzanbu yaksibut damba. Dosa itu akan melahirkan, ya, memunculkan, memanggil dosa yang keberikutnya kalau tidak segera ditutup. Tapi kalau ditutup, putus. Berarti kan mulai dari awal lagi. Ya, kalau ternyata istighfar tobat itu sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, berarti kan untuk memasuki kita itu menunggu waktu kesempatan kelemahan kita. Bedakan, di saat kita tidak kemudian tutup dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, ini modal untuk dijatuhkan kepada dosa keberikutnya. Dijatuhkan kepada dosa berikutnya. Lah kalau terus, kan tidak punya kekuatan. Barakallahu fikum. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali siapa yang telah mendapatkan tuangan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sedikit. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimahkumullahu jami'an. Maka disinilah letaknya ma'asyiral ikhwah. Talabatil ilm. Ahlus sunnati wal jamaah, rijalan wa nisa. Untuk terus barakallahu fikum, berupaya untuk memutus rantai kejahatan itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan banyak beristighfar kepada Allah. Di saat kita berjalan, di saat kita barakallahu fikum dalam kondisi bekerja, di saat kita ini, orang enggak tahu kita beristighfar kepada Allah, mengakui di hadapan Allah Azza wa Jalla tentang kezaliman yang kita perbuat. Ya, sudah kita baca dan diajak oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah untuk mengenali diri melalui hadis dan doa yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Ya, barakallahu fikum, yang disebut dengan sayyidul istighfar. Ada yang ingat? Hah? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Sayyidul istighfar, barakallahu fikum. Ya, jadi sebuah pengakuan di hadapan Allah Azza wa Jalla tentang nikmat-nikmat yang Allah telah berikan di dalam hidup, dan pengakuan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dosa-dosa yang kita lakukan, lalu kita meminta ampun. Fa innahu la yaghfirudz-dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Setelah mengakui diri kita banyak terjatuh di dalam kezaliman, barakallahu fikum, sayyidul istighfar. Sekali lagi, bahwa kita dituntut untuk memutus mata rantai kejahatan di dalam hidup. Bagaimana caranya? Yaitu jangan membiarkan dosa itu beranak pianak di dalam hidup. Segera ditutup mata rantainya. Sekali lagi, dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui kelemahan kita, dan seringnya kita terjatuh di dalam noda-noda dosa, dan juga mengutarakan bahwa jangan sekali-kali Allah Azza wa Jalla menyerahkan urusan kita ini kepada diri kita, atau menyerahkan urusan istri dan anak kita kepada diri kita ini, bahwa kita tidak punya kemampuan. Kita tidak punya kemampuan, barakallahu fikum. Serahkan urusan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, sekali lagi, barakallahu fikum, bahwa ternyata dosa itu sangat berpengaruh di dalam hidup. Mata rantainya harus kita putuskan dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.